Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan beberapa penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah seputar bab yang disebutkan oleh al-muallif fadhlul tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Naam. Dan dari beberapa penjelasan yang kemarin telah kita sebutkan, di antara dari keutamaan at-tauhid adalah Allah tabaraka wa taala akan memberikan jaminan keamanan di dunia dan di akhirah, demikian pula hidayah kepada pelakunya. Nah, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah haramkan atas neraka jahanam bagi seseorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang diharapkan dari ucapannya adalah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan hadis al-bitaqah, hadis yang menjelaskan tentang kisah seorang muslim yang bertauhid namun dia berjumpa dengan Allah azza wa jalla membawa sekian dari kesalahan-kesalahannya, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kesalahannya adalah diwujudkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam bentuk lembaran-lembaran yang berisikan catatan-catatan dosa dan perbuatannya yang berjumlah 99 sijilan, 99 lembar, yang satu lembarnya Rasul menyebutkan maddal basar, sejauh mata memandang. Dan hamba ini ketika itu tidak diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla adanya kebaikan, sehingga yang dia lihat di awal kalinya adalah kesalahan-kesalahan yang dia amalkan di 99 lembar catatan dosa tersebut, hingga Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan untuknya kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, kalimat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah, menunjukkan dia muslim dan dia bertauhid. Namun dia datang dalam keadaan membawa sekian dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ketika kartu yang bertuliskan kalimat syahadat tersebut Allah letakkan di satu anak timbangan, dan 99 lembar dari catatan dosa kemaksiatannya Allah letakkan di timbangan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Allah jadikan kartu syahadat la ilaha illallah ternyata lebih berat, mengalahkan berat dari 99 lembar catatan-catatan dosanya, sehingga dia Allah masukkan ke dalam al-jannah. Ini di antara dari bentuk pentafsiran firman Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berikan kepada seorang mukmin yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman berupa keamanan, demikian pula hidayah. Demikian pula dalam hadis Ibn Abi Malik yang kemarin telah kita sebutkan, seorang yang mempersaksikan beberapa persaksian-persaksian yang menunjukkan dia seorang muslim dan bertauhid, pada akhir riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah tabaraka wa ta'ala niscaya akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah berdasarkan amalan apa saja yang diamalkan. Baik, pada pembahasan malam hari ini kita akan membacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam kitabnya yang masyhur Fathul Majid. Naam. Tatkala beliau menyebutkan bab ini, beliau menyebutkan dan menjelaskan beberapa perincian-perincian keadaan ahli tauhid dan keadaan dirinya pada yaumul qiyamah. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, qultu, saya katakan, fatabayyana bihadza siyaq, maka dengan konteks siyaq kalimat ini nampak jelas di sisi kita makna syahadah alla ilaha illallah, makna dari syahadat la ilaha illallah. Setelah beliau menyebutkan pada kalimat yang di atasnya hadis Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu taala anhu, hadis Mu'adz ibn Jabal yang Rasul menyebutkan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah taala ala an-nar. Tidak ada seorang pun yang dia mempersaksikan kalimat syahadah la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah dalam keadaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidqan min qalbihi, ia ucapkan dengan tulus, jujur dari lubuk hatinya. Ini persyaratan kapan kalimat tersebut akan bermanfaat untuk pelakunya dan akan memberikan jaminan keamanan bagi pengucapnya. Dia mengucapkannya dalam keadaan tulus, jujur dari lubuk hatinya. Illa harramahullahu ta'ala 'ala an-nar, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala haramkan atasnya neraka jahannam. Naam. Allah haramkan atasnya neraka jahannam. Ini dengan hadis ini kata beliau rahimahullah nampak jelas makna dari kalimat syahadah tersebut. Wa annaha tatadammanu tarkal syirki, bahwasanya pada kalimat ini kata beliau rahimahullah terkandung konsekuensi pelakunya wajib meninggalkan kesyirikan. Ini yang pertama, pelakunya wajib meninggalkan perbuatan syirik. Liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas, dalam keadaan pengucapnya mengucapkan kalimat ini di latar belakangnya karena sidq, ketulusan dirinya, kejujuran dirinya membenarkan kalimat tersebut, wa yaqinin, dan meyakini konsekuensi dari isi kandungan kalimat tersebut, wa ikhlasin, dan benar-benar ikhlas di dalam menjalankan dan mewujudkan konsekuensi-konsekuensinya. Ini persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang mengucapkan kalimat syahadah. Wa qala Syekhul Islam wa ghairuhu, berkata Syekhul Islam dan yang selainnya, fi hadzal hadits wa nahwihi, ketika beliau menyebutkan hadis ini dan yang semisalnya, innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha, sehingga hadis-hadis yang menjelaskan adanya jaminan bagi seorang yang mengucapkan kalimat syahadah tersebut, Allah haramkan atas pelakunya neraka jahanam. Ini perhatikan, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan kalimat syahadah, di antaranya Allah haramkan pelakunya dari neraka jahanam, kata Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya, innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha, diperkhususkan bagi seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut dan dia wafat meninggal dunia di atasnya, sehingga dia mengucapkan kalimat tersebut di latar belakangi karena ketulusan dirinya, dan dia meninggalkan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meyakininya, dia ikhlas menjalankan konsekuensinya dan mengucapkannya. bila dia meninggal dunia dalam keadaan berada di atas prinsip tersebut, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah. Naam. Kama ja'at muqayyadatan biqaulihi, sebagaimana datang secara muqayyad, disebutkan secara khusus, ada persyaratan-persyaratannya, ada kriteria-kriterianya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalisan min qalbihi ghaira syakin fiha. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan kalimat tersebut akan memberikan manfaat bagi pengucapnya apabila dia mengucapkannya ikhlas dari lubuk hatinya. Ikhlas dia dari lubuk hatinya diucapkan kalimat la ilaha illallah, ghaira syakin fiha, tanpa dia memperagukannya, tanpa dia memiliki keraguan-raguan atasnya. Naam. Bisidqin wa yaqin, dengan benar-benar jujur dan yakin. Ini menunjukkan dia menjalankan persyaratan-persyaratannya. Sehingga tatkala dia wafat meninggal dunia dalam keadaan menjalankan kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang yang mengucapkan kalimat tersebut akan mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan dari neraka dan yang semisalnya, maka seorang muslim dimanapun dia, di tahun apapun dia hidup, ketika meninggal dunia dalam keadaan menjalankan yang demikian, akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menjelaskan ma'asyiral ikhwah pentingnya tauhid. Pentingnya sekali lagi at-tauhid, dan pentingnya sekali lagi seorang memahami, mempelajari kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan jahil tentang maknanya, jahil tentang konsekuensinya. Tujuannya agar kalimat ini bermanfaat untuk dirinya ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan dalam ayat ini, fa'lam, maka ilmuilah, maka ketahuilah, ilmuilah, berisikan perintah dari sisi Allah agar kita seorang muslim benar-benar mengilmui, mengetahui, memahami dengan benar apa yang Allah ingin, apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan agar kita mengilmuinya dan mengetahuinya. Allah sebutkan annahu la ilaha illallah, ilmuilah, bahwasanya la ilaha illallah, berisikan perintah agar kita seorang muslim benar-benar memahami, mengetahui, mengerti tentang kalimat la ilaha illallah tersebut. Dipertegas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Seorang yang wafat dalam keadaan dia mengilmui, memahami dengan benar, mengerti dengan benar makna, konsekuensi, kandungan makna pada kalimat la ilaha illallah, Rasul menyebutkan dalam hadis ini, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ini menunjukkan keutamaan yang besar yang terkandung di kalimat tersebut. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, fa inna haqiqat at-tauhid, karena sesungguhnya hakikat dari tauhid adalah injizabur ruhi ila Allah taala jumlatan, tertariknya ruh seorang muslim kepada Allah tabaraka wa taala secara keseluruhan. Ruh seorang muslim ia terikat, ia tertarik, ia tertuju kepada Allah tabaraka wa taala, tidak kepada selainnya. Menunjukkan berisikan pada kalimat ini makna at-tauhid, sehingga hati seorang atau ruh seorang hamba ketika dia berharap, ia berharap hanya kepada Allah. Ketika dia takut, takut hanya kepada Allah. Ketika berdoa, dia berdoa hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ruh seorang muslim diupayakan untuk senantiasa terpaut, terikat, tertarik, tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat dari tauhid. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, ia ikhlas mengucapkannya dari lubuk hatinya, dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam al-jannah. Pasti dia masuk ke dalam al-jannah berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ikhlas, karena keikhlasan, huwa injizabul qalbi ila Allah taala. Tertariknya hati seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati seorang muslim yang muwahhid bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak sebagaimana bergantungnya hati-hati mereka orang-orang musyrikin yang mereka bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada mantra-mantra, bergantung kepada patung-patung dan berhala-berhala, bergantung kepada jin, kepada syaitan, bergantung kepada gantungan-gantungan dari benda-benda keramat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan dirinya ke sesuatu, maka Allah Azza wa Jalla jadikan dia bertawakal penuh, berserah diri secara penuh kepada sesuatu tersebut. Menunjukkan ketika seorang dia bergantung kepada selain Allah, Allah jadikan dia bergantung kepada selain Allah tersebut. Menunjukkan pula apabila seorang muslim yang muwahhid, ia bergantung hanya kepada Allah, maka Allah jadikan dia akan senantiasa terus bergantung, berlindung, berdoa, berharap, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah dengan karena keikhlasan kata beliau rahimahullahu taala adalah bergantungnya hati hanya kepada Allah Ta'ala saja, bi ayyatuba minadzunubi taubatan nasuha, sehingga menyebabkan pelakunya bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang baik, yang benar, yang nasuha. Nah, sehingga ada dua kriteria pada seorang ahli tauhid yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia bertauhid, ia menggantungkan rohnya kepada Allah, hatinya ia pautkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia sertai pula dengan taubatan nasuha. Ia bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang dia amalkan. Fa idza mata ala tilkal hal, apabila sang mukmin muwahhid tersebut meninggal dunia pada keadaan yang seperti ini, nala dzalik, pasti dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menyebutkan keadaan yang pertamanya bagi seorang ahli tauhid yang benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, disertai dengan amalan taubatan nasuha. Bila dia wafat meninggal dunia pada keadaan yang seperti ini, fa innahu nala dzalik, dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salat wassalam. Naam. Fa innahu qad tawatarat al ahadits bi annahu yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sha'iratan wa ma yazinu khardalan wa ma yazinu dzarrah. Karena sesungguhnya terdapat hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya nantinya di hari kiamat ada beberapa orang yang Allah keluarkan dari neraka jahanam dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan di hatinya hanya memiliki satu timbangan syairah berupa kebaikan, dalam keadaan di hatinya hanya memiliki satu timbangan khardal berupa kebaikan. Kalau sya'irah itu biji gandum, ya kan, biji tepung gandum. Naam, tepung sya'ir menunjukkan demikian kecil biji tersebut. Ataukah khardal, sebiji debu demikian kecilnya, menunjukkan kebaikan yang ada di dalam hatinya, di dalam kalbunya demikian sedikit, berbeda jauh dengan dosa-dosa kemaksiatan yang ia miliki tersebut. Naam. Fa idza mata ala tilkal hal, naam. Wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulu thumma yakhruju minha. Demikian pula terdapat hadis-hadis yang mutawatir, banyak dari mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia terlebih dahulu masuk ke neraka jahanam, kemudian setelahnya Allah keluarkan dari neraka jahanam. Naam, wa tawatarat bi anna Allah harrama 'ala an-nari, dan hadis itu, hadis yang lain juga mutawatir, dan terdapat hadis yang mutawatir lainnya yang menyebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengharamkan atas neraka jahanam untuk memakan anggota ataukah bekas sujudnya Bani Adam. Fahaula kanu yusallun wa yasjudun. Mereka adalah orang-orang yang salat, mereka adalah orang-orang yang sujud. Sehingga nanti beliau akan menggabungkan beberapa riwayat-riwayat tersebut sehingga tidak bertentangan antara sebagian riwayat dengan sebagian yang lain. Karena sebagian riwayat menyebutkan ada ahli tauhid yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah masukkan ke neraka jahanam, baru kemudian Allah keluarkan dia dan Allah masukkan ke dalam al-jannah. Namun ada pula sebagian riwayat yang mutawatir menyebutkan ahli tauhid Allah ampuni dosanya tanpa dia tersentuh dengan api neraka. Ini semuanya adalah riwayat yang mutawatir, dan nanti akan boleh sebutkan cara untuk kita mengkompromikan, menggabungkan dan menjelaskan beberapa riwayat yang pada sebagiannya bertentangan antara satu makna dengan makna yang lain. Wa tawatarat bi anna Allah yuharrimu 'ala an-nari man qala la ilaha illallah. Demikian pula riwayat-riwayat yang mutawatir yang menyebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengharamkan atas neraka jahanam, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa taala. Namun belum menyebutkan lakin ja'at muqayyadatan bil quyudi thiqal. Namun riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya seorang yang mengucapkannya akan dijamin langsung masuk ke dalam al-jannah, akan tidak merasakan azab sedikit pun tanpa melalui proses hisab wala azab, tidak pula azab, langsung masuk ke dalam al-jannah, disebutkan oleh beliau rahimahullah, riwayat-riwayat ini datang dengan ketentuan-ketentuan yang demikian berat yang harus dijalankan oleh pelakunya, sehingga kapan dia menjalankan pelakuan, sehingga apabila dia menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut, maka niscaya dia akan meraih keutamaan yang terdapat di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat tersebut. Dan belum menyebutkan rahimahullah, wa aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas. Namun kebanyakan di antara umat manusia mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak faham apa itu ikhlas, tidak mengerti apa itu ikhlas. Wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan aw 'adatan. Kebanyakan mereka mengucapkannya disebabkan karena ikut-ikutan. Orang-orang mengucapkannya, dia pun mengikutinya. Ataukah dia mengucapkannya karena itu sudah menjadi keadat kebiasaan masyarakatnya. Walam yukhalid al-imanu bashashata qalbihi. Sehingga orang yang seperti ini adalah seorang yang iman tidak sampai bercampur dengan hatinya. Menunjukkan hanya sekedar diucapkan dalam keadaan tidak sampai pelakunya dikatakan sebagai seorang yang beriman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya sekedar mengucapkannya tanpa disertai dengan ikhlas, namun di latar belakangi karena mengikuti ucapan orang lain, ataukah karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakatnya. Sehingga ini keadaan seorang yang kalimat yang dia ucapkan tidaklah bermanfaat di sisi Allah, bahkan tidak menyebabkan dengan kalimat tersebut iman itu ada di dalam hatinya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, menunjukkan pelakunya masih kafir. Halnya dengan keadaan mereka orang-orang munafikin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun ternyata di dalam hati mereka terkandung kekufuran, terkandung kebencian kepada Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, sehingga kalimat yang mereka ucapkan tidaklah bermanfaat di sisi Allah azza wajal. Bahkan Allah ancam mereka dengan firman-Nya, innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafikin Allah ancam mereka akan Allah jadikan sebagai penghuni kerak neraka jahanam yang paling bawahnya. Walan tajida lahum nasira, engkau tidak akan menjumpai untuk mereka adanya seseorang yang akan menolongnya, mengeluarkan mereka, memberikan syafaat kepada mereka sehingga memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Naam. Wa ghalibu man yuftan 'indal mauti fil qubur amsalu haula. Kebanyakan orang-orang yang merasakan fitnah setelah matinya di alam barzakhnya adalah orang-orang yang semisal mereka ini, kata beliau rahimahullah, yang mengucapkannya hanya sekedar ikut-ikutan, yang mengucapkannya dalam keadaan tidak mengerti apa itu ikhlas, sehingga orang-orang yang seperti ini akan difitnah di alam barzakhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang keadaan orang-orang yang seperti ini yang mengucapkan kalimat tersebut karena ikut-ikutan ucapan orang yang berada di sekitarnya. Ia mengatakan, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mengucapkan kalimat ini karena disebabkan orang-orang yang berada di sekitar saya mengucapkan kalimat tersebut. Faqultuhu, maka saya pun mengucapkannya. Ini keadaan yang pertama yang beliau sebutkan. Seseorang yang walaupun sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, namun ternyata kalimat ini tidak menyebabkan akhirnya pelakunya dikatakan sebagai seorang yang beriman, dan tidaklah bermanfaat sedikitpun kalimat yang dia ucapkan tersebut. Akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan azab di barzakhnya sebelum dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghalibu a'mali haula innama huwa taqlidun wa qitida'un bi amsalihim. Kebanyakan amalan-amalan orang-orang yang terfitnah di alam barzakhnya yang tadi kita sebutkan adalah dilatar belakangi karena faktor taklid, ikut-ikutan orang-orang yang berada di sekitarnya, mengikuti orang-orang yang semisal dengan mereka. Wahum min aqrabin nasi min qawlihi ta'ala, mereka adalah orang yang paling dekat keserupaan mereka dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami menjumpai ayah-ayah kami berada pada satu agama, satu keyakinan, satu kepercayaan. Dan kami, kata mereka, mengikuti apa yang mereka miliki tersebut. Wa inna ala atharihim muqtadun. Naam. Sehingga menjalankan agamanya disebabkan karena mengikuti nenek moyangnya. Wahina izin fala munafata bainal ahadi, sehingga dengan kriteria yang pertama ini tidaklah ada pertentangan antara beberapa hadis tersebut. Ada seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun ternyata dia diazab. Dia Allah masukkan ke neraka jahanam. Tidak bermanfaat kalimat yang dia ucapkan. Faktornya adalah dia mengucapkannya karena jahil tentang makna keikhlasan yang ada di kalimat tersebut, dan dia mengucapkannya karena mengikuti tradisi masyarakat yang ada di sekitarnya, dan dia bangun amalan-amalannya sebagai seorang muslim disebabkan karena mengikuti tradisi dan amalan-amalan orang-orang yang ada di sekitarnya tersebut. Ini seorang yang pertama yang kalimat yang dia ucapkan tidak bermanfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak bertentangan antara hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tam. Kemudian kriteria seorang yang kedua, seorang yang mengucapkan kalimat ini dilatar belakangi karena keikhlasan dan keyakinan yang sempurna. Keadaan yang kedua, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkannya karena faktor keikhlasan dan keyakinan yang sempurna kebenaran terhadap kebenaran yang terkandung di kalimat tersebut. Lam yakun fi hadhil hal musirran ala dzambin asla. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini, dia tidak terjatuh secara terus-menerus melakukan perbuatan dosa, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ini perhatikan, seorang yang mengucapkannya karena keikhlasan dan keyakinan yang sempurna, namun dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi dia tidak terus-menerus terjatuh di dalam perbuatan dosa-dosa tersebut. Naam. Fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi yujibu an yakuna Allah ahabba ilaihi min kulli syai'in. Karena disebabkan karena keikhlasannya yang sempurna dan keyakinannya mengharuskan dirinya untuk menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang paling dia cintai dibandingkan selainnya. Fa idzan la yabqa fi qalbi iradatun lima harramallahu wa la karahatun lima amarallah. Sehingga bila kenyataannya demikian, tidak ada di dalam hatinya keinginan untuk melakukan perbuatan yang Allah haramkan, dan tidak ada kebencian untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa alladhi yahrumu ala nar. Orang yang kedua inilah, kata beliau rahimahullah, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan keikhlasan dan keyakinan yang sempurna, dia menjadikan Allah satu-satunya zat yang paling dia cintai dibandingkan selainnya, sehingga tidak ada di dalam hatinya keinginan untuk melakukan perbuatan yang Allah haramkan, tidak ada kebencian menjalankan perintah Allah, namun apabila dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia bersegera bertobat kepada Allah dan tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, orang yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla haramkan atas dirinya neraka jahannam. Huwa alladhi yahrumu 'alan nar. Dialah seorang yang Allah haramkan terlalap api neraka jahannam. Wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalik. Walaupun sebelumnya dia membawa sekian banyak dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kriteria seorang kedua yang tadi kita sebutkan. Walaupun dia memiliki dosa, maka kalimat tersebut akan menyelamatkan dirinya dengan tauhidnya, dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan akan menyelamatkan dirinya dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna hadzal iman wa hadzal ikhlas wa hadzal tauba wa hadzal mahabba wa hadzal yaqin la yatrukuna lahu dhanban illa muhya lahu illa muhya anhu kama yamhu al-lailun nahara. Keikhlasan yang dimilikinya, keimanan yang dia punya, keikhlasan yang dia miliki, taubat yang diamalkan, kecintaan kepada Allah yang ada di dalam hatinya disertai dengan keyakinan, perkara-perkara ini atau faktor-faktor ini tidaklah meninggalkan untuk dirinya perbuatan dosa, melainkan akan dihapus sebagaimana dihapusnya, sebagaimana malam, kata beliau, akan menghapus siang hari. Nah, ketika kita berada di siang hari, kita melihat sekitar kita terang, bercahaya, ya kan? Namun ketika datang malam hari, kita tidak menjumpai adanya satu cahaya pun yang kita lihat di siang hari, dihapus oleh kegelapan malam. Demikianlah keadaan seorang yang ikhlas, yang yakin, yang memiliki kecintaan dengan kriteria yang tadi kita sebutkan, tidaklah dia melakukan perbuatan dosa, melainkan kebaikan-kebaikannya akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang diamalkan, sebagaimana kegelapan malam akan menghapus potongan-potongan siang. Naam. Wa fa idza qalaha ala wajhil kamalil mani' min asy-syirkil akbar wal asghar fa hadza ghairu musirrin ala dzambin aslan fa yughfaru lahu wa yuhramu 'alan nar. Adapun seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut dengan dia benar-benar ala wajhil kamal, dengan sempurna, dan dia benar-benar meninggalkan perbuatan kesyirikan baik itu besar atau kecil, fahadha ghairu musirin ala dhambin aslan, demikian pula dia tidak terus-menerus terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia bertobat kepada Allah, demikian seterusnya, maka beliau menyebutkan fayughfaru lahu wa yuhramu 'alan nar, hamba ini akan diampuni oleh Allah dan Allah haramkan atasnya neraka Allah azza wa jalla. Naam. Ini dua keadaan seorang yang Allah tabaraka wa taala akan memberikan kemuliaan disebabkan karena kalimat yang diucapkan la ilaha illallah, Allah haramkan bagi pelakunya neraka Allah tabaraka wa taala, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang diamalkan. Ini menunjukkan demikian besar ternyata konsekuensi dari tauhid dan bentuk buah dari tauhid tersebut. Fa in qalaha wa in qalaha ala wajhin khalasa bihi min asyirkil akbar dunal asghar. Namun keadaan yang berikutnya, apabila seseorang mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan dia sudah membersihkan dirinya dari perbuatan syirik besar, bukan syirik kecil, menunjukkan dia membersihkan dirinya dari syirik besar, namun masih ada amalan-amalan syirik kecil yang dia amalkan. Dia sholat dalam keadaan masih memiliki riya, dia bersedekah dalam keadaan masih berharap agar orang memujinya, menyanjungnya, dan yang semisalnya. Naam. Walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dhalik, fahadhil hasanat la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at. Dalam keadaan dia tidak menjalankan perbuatan-perbuatan dosa yang membatalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, maka kata beliau rahimahullah, kebaikan-kebaikan yang dia amalkan akan bisa menghadapi kejelekan-kejelekan yang dia amalkan. Fayurajjihu biha mizanul hasanat, sehingga dengan kebaikan yang dia miliki, dengan tauhid yang dia miliki, akan menyebabkan lebih berat timbangan amalan-amalan kebaikannya. Kama fi hadithil bitaqah fayuhramu ala nar, sebagaimana disebutnya dalam hadis bitaqah, dan pelakunya Allah haramkan dari neraka jahannam. Walakin tanqusu darajatuhu fil jannah biqadri dzunubihi. Namun untuk kriteria seorang yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, akan berkurang derajatnya di dalam al-jannah seukuran dengan dosanya, sehingga dia ditempatkan oleh Allah seukuran dengan perbuatan dosa yang dia amalkan di alam dunia. Berbeda dengan keadaan orang yang pertama yang menjadikan kecintaan dirinya kepada Allah satu-satunya sehingga mengalahkan kecintaannya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wahada bikhilafi man rajahat sayyiatuhu bihasanatihi wa mata musirran musarran ala dhalik. Keadaan orang yang seperti ini berbeda dengan keadaan seorang yang amalan-amalan kejelekannya itu mengalahkan timbangan amalan-amalan kebaikannya. Wa mata musirran ala dhalik, dia ternyata seorang yang wafat meninggal dunia dalam keadaan terus-menerus melakukan perbuatan dosa-dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yastaujibun nar. Maka untuk orang yang seperti ini, yang membersihkan dirinya dari syirik besar selain dari syirik kecil, yang masih terus-menerus berada pada perbuatan dosa-dosa besar yang dia lakukan kepada Allah azza wa jal, beliau menyebutkan yastaujibun nar, pelakunya pasti akan masuk ke neraka jahannam, sehingga pelakunya akan diancam masuk ke neraka jahannam. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa khalasa biha min asyirkil akbar, walaupun dia telah membersihkan amalannya dari syirik besar, lakinnahu lam ya'ti hala qawliha kana mukhlishan, namun pada hakikatnya dia ketika mengucapkan kalimat tersebut tidak benar-benar ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu ata bidhunubin awhanat dhalika tawhidi wal ikhlas. dia datang dalam keadaan membawa perbuatan dosa-dosa, sehingga perbuatan dosa-dosa yang diamalkan menyebabkan ringan dan merendahkan nilai dari tauhidnya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ad'afathu, sehingga mengalahkan atau melemahkan tauhidnya tersebut. Wa qawiyat naru dzunub hatta ahraqat dzalik, dan semakin kuat api dari perbuatan dosa yang diamalkan hingga akhirnya dia pun terbakar oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan bagi mereka orang-orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan membersihkan dirinya dari perbuatan syirik besar selain dari syirik asghar, dan terus menerus melakukan perbuatan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan sebab musabab kenapa dia akan masuk ke neraka jahanam, karena perbuatan dosa yang diamalkan akan menyebabkan nilai dari tauhid dan keikhlasan yang dia miliki menjadi berkurang di sisi Allah tabaraka wa taala, sehingga lebih kuat dampak dari perbuatan dosa yang diamalkan sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Bi khilafil mukhlisil mustaiqin, berbeda dengan seorang yang ikhlas lagi yakin. Fa inna hasanatahu la takunu illa rajihatan ala sayyiatihi, karena seorang yang demikian akan menyebabkan amalan-amalan kebaikan yang dia miliki akan mengalahkan timbangan berat dari amalan-amalan keburukannya. Wala yakunu musyiran ala sayyiat, namun dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa melainkan bertobat kepada Allah. Fa in mata ala dzalik dakhalal jannah, bila orang yang seperti ini meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan yang seperti ini, dia pasti akan masuk ke dalam neraka, ke dalam al-jannah tanpa merasakan azab, tanpa merasakan azab. Sehingga penyebab seseorang ahli tauhid sebagainya masuk neraka, sebagian langsung diampuni dan dimasukkan ke dalam al-jannah, adalah tergantung dari keadaan dirinya, apakah dia terus menerus melakukan perbuatan dosa atau tidak. Naam. Wa innama yukhafu 'ala al-mukhlis ay ya'tiya bi sayyi'atin rajihatin fayad'ufu imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'i sayyi'at. Dan beliau memberikan peringatan kepada kita, sesungguhnya dikhawatirkan, perkara yang dikhawatirkan bagi seseorang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa kesyirikan yang sifatnya syirik besar, ayatiya bisayyatin rajihatin, khawatir kalau dia akan datang berjumpa dengan Allah namun ternyata amalan kejelekannya lebih kuat, lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya, dibandingkan amalan tauhidnya. Fayadhufu imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin, sehingga menyebabkan melemahkan imannya, dan dia mengucapkannya dan tidaklah dia mengucapkannya benar-benar ikhlas dan yakin, yang menyebabkan akhirnya dengan keikhlasan dan keyakinannya akan menghalangi dirinya dari perbuatan dosa-dosa yang dia amalkan. Wa yukhsha alaihi min asyirkil akbar wal asghar, sehingga orang yang seperti ini dikhawatirkan akan terjatuh pula dalam perbuatan syirik besar dan syirik kecil. Fa in salima minal akbar baqiya ma'ahu minal asghar, kalau semisal dia terselamatkan dari syirik besar, dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Fayudhifu ila dhalika sayyiatin tandumu ila hadha syirk fayarjahu janibu sayyiat, ditambah dia melakukan perbuatan-perbuatan amalan keburukan selain dari syirik besar dan yang dilakukan adalah syirik kecil saja. Fayarjahu janibu sayyiat, sehingga menyebabkan akhirnya menjadi berat timbangan amalan-amalan keburukannya. Sehingga ternyata dari kesimpulan yang beliau sebutkan, perbuatan-perbuatan dosa yang diamalkan oleh seorang muslim yang bertauhid ternyata mempengaruhi nilai ikhlas dan nilai keyakinan yang dia miliki ketika mengucapkan kalimat tersebut. Karena seorang yang benar-benar ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, seperti yang beliau sebutkan di keadaan pertama dari beberapa keadaan orang tersebut, akan menyebabkan akhirnya dia menjadikan kecintaan dirinya kepada Allah lebih tinggi dibandingkan selainnya, sehingga menyebabkan akhirnya dia mencintai seluruh perintah-perintah Allah dan membenci seluruh larangan-larangan Allah Azza wa Jal, dan dengan ini menyebabkan akhirnya dia tidak terus-menerus terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga untuk orang yang seperti ini, Allah muliakan dirinya dan Allah Azza wa Jalla berikan keamanan yang sempurna dari azab. Allah berikan ampunannya dan Allah masukkan dirinya ke dalam neraka jahanam, ke dalam al-jannah afan, dalam keadaan tidak tersentuh oleh api.